Bismillahirrahmanirrahim. Inna alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، إخوانا في الدين أعزكم الله. InsyaAllah kita lanjutkan pembahasan kitab Fathul Majid, Syarah Kitab Tauhid. Pembahasan kita masih pada bab yang ke-11, bab minasyirki an-nadru li ghairillah, bab diantara kesyirikan bernadar kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Telah kita jelaskan sebelumnya tentang hukum bernadar melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka hukumnya adalah wajib. Kalau seandainya tidak menunaikan nadarnya, maka dia harus membayar kafarah. Kafarah bagi orang yang tidak menunaikan nadar sebagaimana kafarah sumpah, yaitu memberikan pakaian kepada 10 orang miskin, memberikan makanan kepada 10 orang miskin, atau memberikan pakaian kepada mereka, atau membebaskan budak. Kalau tidak bisa salah satu di antara 3 perkara ini, maka berpuasa selama 3 hari. Adapun nadar maksiat, nadar maksiat seperti halnya seseorang bernadar untuk selain Allah subhanahu wa ta'ala, walaupun yang dinadarkannya itu adalah suatu ketaatan, tapi kalau untuk dipersembahkan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala, ini masuk kepada nadar maksiat. Atau dia bernadar untuk Allah subhanahu wa ta'ala, tapi untuk melakukan suatu kemaksiatan, ini pun masuk ke dalam nadar maksiat. Maka tidak boleh menunaikan nadar tersebut. Wa man nadara ayasi Allah fala yasi. Barang siapa bernadar untuk bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka janganlah dia bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga tidak boleh menunaikan nadar yang di dalamnya kemaksiatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi ulama khilaf apakah baginya membayar kafarah ataukah tidak. Ada yang berpendapat membayar kafarah, ada juga yang berpendapat tidak membayar kafarah. Yang ketiga yang akan kita bahas ini berkaitan dengan nadar mubah. Qala rahimallahu ta'ala wa qad yastadillu bil hadis ala sihatin nadar fil mubah. Sebagian ulama berpendapat berdalil dengan hadis ini tentang sahnya nadar pada perkara yang mubah. Wa huwa kama huwa madhhabu Ahmad wa ghairihi, sebagaimana madhabnya Imam Ahmad dan yang lainnya. Ya. Adapun jumhur berbeda pendapat dengan Imam Ahmad dan yang lainnya. Yu'ayyiduhu, yang menguatkan pendapat Imam Ahmad ini, ma rawahu Abu Dawud an Amr bin Su'aib an abihi an jaddih. Yang menguatkan hadis ini, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dari Amr bin Su'aib, dari bapaknya, dari kakeknya. Nah, wa Ahmad wa Tirmidzi an Buraidah, dan juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam At-Tirmidzi dari Buraidah. Anna imra'atan qalat ya Rasulullah, sesungguhnya seorang perempuan dia berkata, wahai Rasulullah, inni nadartu an adriba ala ra'sika bidduf. Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku bernadar untuk memukulkan Rabbana di atas kepalamu. Waqala awfi binadrik. Rasulullah SAW mengatakan, tunaikan nadarmu. Nah, ini ketika Nabi SAW pulang dari sebagian peperangan, datang seorang perempuan tadi. Sebuah riwayat menyebutkan perempuan ini adalah jariyah Sauda. Nah, seorang budak perempuan yang berkulit hitam. Kemudian perempuan ini menyatakan kalimat tadi, wahai Rasulullah, aku bernadar apabila Allah Subhanahu wa taala mengembalikanmu dalam peperangan dalam keadaan selamat, aku akan menabuh duf, menabuh rebana di hadapanmu. Saking bahagianya, senangnya dengan kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam selamat dari peperangan. Nah, Rasulullah mengatakan, apabila engkau telah berkata demikian, maka tunaikanlah nadarmu. Ya. Maka Rasulullah SAW duduk dan dia menabuh dufnya, rebananya. Ini yang dijadikan dalil oleh sebagian ulama tentang sahnya nadar terhadap perkara yang mubah. Misalkan seorang dia bernadar, saya bernadar kalau saya sembuh, misalkan saya mau makan daging atau roti, misalkan. Hukum makan daging, makan roti, hukumnya mubah. Tapi ketika dia bernadar, maka dia harus menunaikan nadarnya. Hanya sekilas diantara para ulama disebutkan tadi tentang hukum nadar mubah. Nah, Imam Ahmad berpendapat tentang sahnya nadar mubah, dan dia harus menunaikan nadar mubah tersebut. Berdasarkan dengan hadis Buraidah yang disebutkan tadi. Wa amma an-nadru al-lijaj. Adapun nadar al-lijaj, ngotot ini, wal-ghadab, dan marah. Fahuwa yaminun inda Ahmad. Menurut Imam Ahmad, ini seperti sumpah. Fayukhayyaru baina fi'lihi wa kafarati yamin. maka diberikan pilihan kepadanya antara melakukan nadar tersebut atau membayar kafarah yamin. Nadar dikarenakan marah, ya, atau diingotot. Di hadis Imran bin Husain marfu'an, berdasarkan hadis Imran bin Husain marfu'an, li Nabi SAW, la nadra fi ghadabin wa kafaratuhu kafaratu yamin. Tidak ada nadar fi ghadabin, pada kemarahan, wa kafaratu, dan kafarahnya adalah kafarah yamin. Tapi hadis ini hadis yang dhaifun jiddah, hadis yang sangat lemah sekali. Dan selanjutnya ada Muhammad bin Zubair, dia mungkarul hadis, hadisnya diingkari. Nah, bahkan hadis ini ikhtalafa fihi sanadan wa matanan, berselisih padanya dari sisi sanad dan juga dari sisi matan. Ya. Rawahu Sa'id ibn Mansur wa Ahmad wa Nasai, fa in nadara makruhan kat talaqi wastuhiba ay yukaffira wa la yaf'aluhu. Apabila bernadar pada perkara yang makruh seperti talak, ya, ini sebagian pendapat menyatakan talak itu makruh. Nah, padahal hukum talak sebagaimana ahkamul khamsah, nah, lima hukum bisa menjadi wajib, bisa menjadi sunnah, bisa menjadi makruh, bisa mubah, bisa haram. Nah, ini hukum talak. Sebagaimana nikah, yeah, bisa ya wajib, bisa sunnah, yeah, mubah, atau juga ada pernikahan sifatnya haram. Nah, dari sini pensyarah menyebutkan contoh perkara yang makruh adalah talak. Pada kejadian tadi talak ini hukumnya bisa berbeda-beda. Ada talak yang sifatnya wajib. Kalau seandainya misalkan istrinya pezina, sementara suaminya orang yang menjaga diri dari perbuatan zina, wajib bagi suami menceraikan istrinya. Kenapa? Dikarenakan tidak boleh. Ya. Seorang laki-laki yang afif, yang menjaga kehormatan dirinya, menikahi seorang pezina. Perempuan pezina ya dinikahi dengan oleh pezina. Begitupun laki-laki pezina menikahnya dengan perempuan pezina. Nah, az-zaniyatu la yankihuha illa zanin aw musyrik. Perempuan pezina tidak menikahinya kecuali laki-laki pezina lagi atau laki-laki musyrik. Sehingga kalau perempuannya istrinya pezina, wajib bagi suami untuk menceraikannya. Nah, yang berlaku pada talak ini ahkamul khamsah, lima hukum yang merupakan hukum taklifiyah, yeah, wajib, kemudian juga sunnah, kemudian juga mubah, haram, dan juga makruh sesuai dengan keadaannya. Pembahasan dalam masalah fikih. Nah, intinya syarat ini ingin menjelaskan tentang hukum nadar makruh. Disunahkan untuk membayar kafarah dan tidak melakukannya. Jika seorang bernadar untuk melakukan perkara yang makruh, ya, disunahkan baginya untuk tidak melakukan perkara yang makruh tersebut, akan tapi hendaklah dia membayar kafarah. Ya. Ini pun sama dengan nadar yang sifatnya mubah. Ya. Hendaklah dia membayar kafarah kalau tidak melakukan nadar tersebut. Nah, ada pun nadar mubah. Kalau Imam Ahmad berpendapat, sah nadarnya dan hendaklah dia melakukan nadarnya. Kalau tidak melakukannya, maka hendaklah dia bayar kafarah. Adapun nadar makruh, hendaklah dia tidak melakukan nadarnya, akan tetapi dia membayar kafarah. Nah, berkaitan dengan hukum-hukum nadar. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala fihi masail. Berkata al-musannif Syekh Muhammad Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala fihi masail. Di dalam bab ini ada beberapa masalah-masalah. Al-ula yang pertama, wujubul wafa bin nadar. Wajibnya menunaikan nadar. Ya. Telah kita jelaskan hukum asal nadar, pendapat yang kuat makruh. Yeah. Kenapa Rasulullah mengatakan la yustakhraju illa minal bakhil? Nadar jadi keluarkan kecuali orang yang bakhil. Yeah. Beribadah dengan mengaitkan kepada suatu perkara. Yeah. Saya akan puasa Senin kalau saya lulus ujian, misalkan. Mengaitkan puas Senin dengan kelulusan ujiannya. Kalau dia lulus, dia akan meninggalkan ibadah tersebut. Nah, sehingga dikeluarkan oleh orang yang bakhil. Ya. Dan juga nadar tidak akan merubah takdir Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga hukum asal nadar adalah makruh. Tapi kalau sudah terucapkan, maka wajib untuk menunaikannya. Walaupun di antara para ulama ada yang merinci. Kalau nadarnya mu'allak, nih, hukumnya adalah makruh. Nah, mengaitkan ibadah dengan suatu perkara tadi. Kalau saya sembuh, saya akan puasa hari Senin pekan ini. Misalkan. Ini mu'alak namanya. Yeah. Mengaitkan puasa Senin ini dengan kesembuhannya. Ada juga nadar sifatnya mutlak. Tanpa menyebutkan alasan. Yang jelas dia bernadar, saya bernadar akan puasa hari Senin misalkan pekan ini. Yeah. Tanpa menyebutkan sebab-sebabnya. Apabila sembuh, apabila lulus ujian, tidak. Yeah. Sebagian ulama ada yang berpendapat, kalau nadarnya muqayyad atau mu'allak, ini makruh. Tapi kalau nadarnya mutlak, yeah, tanpa diikatkan dengan suatu perkara, nah, ini tidak makruh. Nah, ada juga yang berpendapat tadi disebutkan, baik nadar mu'alak ataupun nadarnya mutlak, hukum asalnya makruh. Kenapa dikatakan dia ingin melakukan suatu ibadah, tapi harus ya, bernadar terlebih dahulu. Nah, kalau tidak bernadar, dia tidak melaksanakan ibadah tersebut. Nadar mutlak ataupun nadar yang sifatnya mu'alak, muqayyad, Kalau itu merupakan ketaatan, maka wajib untuk menunaikannya. Kita sebutkan ayat-ayat di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan pujian kepada orang-orang yang menunaikan nadarnya. Dan juga Rasulullah SAW mengatakan, "Man nadara ayuti Allah falyuti'hu." Barang siapa yang bernadar untuk mentaati Allah, maka lakukanlah nadarnya tersebut. Yang tidak boleh menunaikan nadar itu kalau nadarnya kemaksiatan. Begitu juga kalau nadarnya perkara yang makruh, disunahkan untuk tidak melakukannya dan lebih baik dia membayar kafarah. Nah, asaniyatu, faedah yang kedua, idza sabata kaunuhu ibadatan lillah fasarfuhu ila ghairihi syirkun. Apabila keadaan nadar ini telah tetap merupakan suatu ibadah untuk Allah Subhanahu wa taala, maka memalingkannya kepada selain Allah itu adalah kesyirikan. Bernadar kepada para wali yang telah meninggal dunia, bernadar kepada kuburan, bernadar untuk melakukan persembahan kepada berhala-berhala, ini kesyirikan. Tinggalkan nadar, ada ibadah. Kalau dipersembahkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, syirik. Nah, as-salisatu, faedah yang ketiga, anna nadrul ma'siyah la yajuzul wafa'u bih. Sesungguhnya nadar kepada kemaksiatan tidak boleh untuk menunaikannya. Nadar maksiat telah saya jelaskan tadi, bisa bentuknya bernadar kepada selain Allah. Atau dia bernadar kepada Allah, selain nadar, bernadar untuk Allah. Tapi untuk melakukan kemaksiatan. Ini nadar maksiat. Tidak boleh menunaikan nadarnya tersebut. Dan pendapat yang kuat telah kita jelaskan, tidak ada kafarohnya kalau nadarnya kemaksiatan. Selesai pembahasan berkaitan dengan bab minasyiriki an-nadru lighairillah. Di antara kesyirikan, bernadar untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, bab yang ke-12, bab minasyiriki al-isti'adah bighairillah. Bab di antara kesyirikan adalah beristi'adah, meminta perlindungan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Soal kita lanjutkan pada pertemuan yang lain. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.